Sejak kau lewat, hatiku terdampar. Senyum di bibirmu penghias mimpiku. Gadis jelita, siapakah nama? Gadis jelita, kau membuatku gila. Aku pun berdendang.